Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Halaman 48 ya, 49, yang mana sekarang al-awar dajjal. Taibar kalau mengenai dajjal, dajjal ini banyak kisahnya ya dalam hadis-hadis yang sahih. 3 tahun menjelang turunnya dajjal, setahun pertama atau 3 tahun terakhir menjelang turunnya dajjal, Allah akan tahan hujan dari langit sepertiganya. Kemudian Allah akan tahan dari bumi tanaman sepertiganya. Sudah mulai krisis, ceklik. Tahun kedua menjelang turunnya dajjal, Allah tahan hujan dari langit 2/3. Dari bumi Allah tahan tanaman 2/3. Tahun ketiga Allah tahan air dari langit, setetes pun gak ada yang turun. Allah tahan tanaman keluar dari bumi, satu rumput pun yang hijau gak ada, sehingga hewan-hewan semua mati. Kata sahabat, gimana kita hidup? Orang hidup saat itu dengan apa? Tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Yang itu yujro majro ta'am. Dia akan sama kedudukannya, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, seperti makanan bagi kaum mukminin. Dajjal di tengah matanya, atau di tengah kedua matanya, karena dia buta sebelah. Dia matanya bukan satu, dua. Cuman yang satu lagi, ya, itu hancur matanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu maktubun baina ainaihi. Perhatikan. Tertulis di antara ainaihi, dua matanya. Berarti mata dajjal ada dua, tapi yang berfungsi cuma satu. Maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kariha amalahu aw yaqra'uhu kullu mu'min. Akan termaktub di antara dua matanya, namun satu mata aja yang berfungsi. Jadi keliru kalau dikatakan mata dajjal cuma satu, dua, tapi yang berfungsi cuma satu, ya, cuma satu. Akan dibaca yang termaktub di antara dua mata dajjal tersebut tulisan kafir siapa saja yang membenci amalan dajjal. Yang tidak membenci amalan dajjal dari kalangan munafikun, orang-orang kafirun, tidak akan melihat. Dan akan dibaca oleh setiap mukmin. Yaqra'uhu mukmin. Akan dibaca oleh setiap mukmin. Nah, ya, mengenai dajjal ini. Tafadhal, dibaca. Sini, siapa? Faris. Taib. Dajjal di sini awar ad-dajjal. Awar artinya buta sebelah. Makanya kata Nabi SAW, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan Allah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dan ini ya adalah dalil yang zahir kata para ulama akan isbatnya ya ainain, dua mata bagi Allah. Ya. Kenapa? Karena disebutkan wa inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti mata Allah ada berapa? Ada dua. Nah, barakallahu fiik. Ada dua. Ada lap atau apa? Tumpah ini. Kopi saya. Hah? Atau tisu atau lap apa? Ah, tisu aja. Ya, syukran. Ya. Kharijun, dia akan keluar, la syakka, tidak diragukan lagi fidalik mengenai hal ini. Semua nabi mengingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Ya. Walartiyabin, tanpa ada kebimbangan, wahuwa akzabul kadibin. Maka dia adalah pendusta besar, yang di antara pendusta besar, yang paling besar. Terus lanjut. Wa adzabul qabri haqqun. Yus'alul 'abdu 'an rabbihi wa 'an nabiyhi wa 'an dinihi wa yura maq'aduhu minal jannati. Maq'aduhu. Wa yura maq'aduhu minal jannati aw an-nari. Naam. Ya. Adab kubur adalah hak. Ya. Adab kubur itu adalah hak. Hatta yus'alu al-abdu, seorang hamba akan ditanya Rabbih, tentang Rabbnya, wa'an nabiyih, tentang nabinya, wa'an dinih, tentang agamanya. Yura, dia akan diperlihatkan. Ya. Bagusnya mak'adu ya. Naibul Fa'il. Hah? Ah, ya. Makanya tadi kita bacanya maq'adahu, ya, maf'ul saninya. Dia akan diperlihatkan tempat duduk dia, minal jannati wan nar, ya, antara surga atau neraka. Dia akan ditanya, siapa yang bisa jawab, ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur menjadi taman di antara taman-taman surga untuknya. Siapa yang enggak bisa jawab, maka kubur menjadi jurang di antara jurang neraka. Ya, yang menjawab itulah amalan. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulu tsabit. Qaulu tsabit kata para ulama ialah la ilaha illallah. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Dan di akhirat di sini adalah mampu menjawab pertanyaan kubur. Karena kubur gerbang pertama akhirat. Ya. Dan beriman kepada akhirat. Kata Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul. Yang pertama adalah beriman kepada adab kubur. Ini yang pertama. Ya. Oleh karena itulah. Kata para sahabat. Di antaranya Bara bin Azib dia menyatakan ketika ayat ini turun, yusabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabit, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Kata beliau, nazalat fi adabil qabr. Ayat ini turun terkait tentang azab kubur. Ya, azab kubur. Akan ditanya marabbuka. Ya, maka seseorang mesti mengusahakan dengan amalan dia dan saudaranya yang di atas kubur, boleh mentalkin walau dia sudah di atas, dia sudah dikubur. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama Hanabilah, ya, dan banyak dari kalangan Syafi'iyah, bahkan diajarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali untuk mentalkin orang yang sudah dikubur. Ya, kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, jawab Rabbku adalah Allah. Aku adalah Hanbali, bukan Ash'ari. Kurang lebih begitu. Ya. Bid'ah. Oh, ulama yang bilang boleh kok, Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah. Antum bilang bid'ah. Aduh. Ya. Boleh mentalkin dari atas kubur. Ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai hal ini. Lihat itu di footnote ya. Ada itu dibaca footnote-nya. Ada perkataan pentahqiq. Kama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u Qur'ani 'alaihim. Atahu malakani fa'adahu wa yaqulani lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fa yuqalu undur ila maq'adika minan nari abda abdalaka. Abdalaka Allahu bihi maq'adan min al-jannati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yarahuma jami'an. Al-haditsah. Kalau ada kayak gitu al-ayah al-hadis itu mansub. Ya. Maf'ul bih dari amil atau dari fi'il mahdhuf takdiruhu akmil. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi kitab al-janais. Baik. Babul mayyit itu yasma'. Baik. Kata pentahkik di sini di footnote nomor 8 sebagaimana datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-abdu idza wudiya fi qabrih, seorang hamba apabila dia telah diletakkan di ya, kuburannya, sudah dikubur, waktu wulia, maka berpalinglah teman-temannya, wadahaba, sudah pergi, hatta innahu la yasma' qur'ani alihim, hingga dia mendengar ya sendal-sendal mereka. Ya, jadi kata para ulama di antara Syekh Abdul Karim Al-Khudair, mayit itu bisa mendengar, namun dia tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab. Dia bisa mendengar. Ya. Ini Nabi yang menyatakan hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Mendengar sendal-sendal mereka. Atahu malakan. Maka dua malaikat datang, Munkar Nakir. Fa'adahu, mendudukkan dia. Fayakulan lahu, keduanya berkata kepada orang ini, ma kuntu takul, apa pendapat engkau fi hadha rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang orang ini, yaitu Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ini qaulu tsabit fil akhirah. Ya. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah. Fayuqal, maka dikatakan, undur ila maq'adik minan nar, lihat itu tempatmu, tempat dudukmu di neraka. Abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah menggantikannya untukmu dengan tempat duduk di surga. Maka kata Nabi SAW, maka dia pun melihat kedua kaplingan dia, tempat duduk dia di neraka dan di surga. Subhanallah. Lanjut Faris. Ini penting ya. Kenapa masuk ke bab akidah? Karena kalangan Mu'tazilah mereka mengingkari, ya, mengingkari azab kubur ini. Kalangan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah menetapkannya, ya, Ahlus Sunnah menetapkannya. Kalau kalangan Mu'tazilah, enggak menetapkan, ya. Mereka menyatakan apa? Hah? La yudrikuna, ini enggak bisa dinalar, kata mereka. Enggak bisa dinalar seperti ini. Ya, tapi dan mereka berpendapat mayit tidak ditanya, tidak diazab. Ya, nah, maka kata para ulama, tidak mampunya mereka menalar hal tersebut, mereka tidak melihat hal ini. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Dan sesuatu yang eksis, yang sudah ditetapkan itu, ya, bukan berdasarkan bisa dinalar atau tidak, bisa dilihat atau tidak, bisa dihis, ya, dijangkau dengan indrawi atau tidak, nggak ada seperti itu, ya. Tapi barakallahu fikum, betapa banyak hal-hal yang itu ada, tetap kita tetapkan, bahkan itu tidak mampu kita nalar, kita rasakan. Misal apa? Udara ada nggak? Antum tahu dari mana ada? Lihat, yang mana udaranya? Hah? Akal antum punya akal enggak? Mangga pernah lihat akal antum kayak apa? Hah? Bengkok, lurus. Kayak apa? Kusut, apa? Pernah lihat? Hatta profesor enggak pernah lihat akalnya. Dikeluarin otaknya ya, akalnya yang mana akal? Akal yang mana? Hah? Ahli psikiater sekalipun, ahli jiwa sekalipun. Ahli jiwa maksudnya rumah sakit jiwa. Ya. Gak ada dia ngelihat akal itu yang mana, sebelah mananya otak, apakah nyelip, apakah di dalam, apakah otak itu semua akal. Loh, orang gila juga punya otak. Ya, orang gila juga ada otaknya. Jangankan orang gila, hewan aja ada otaknya. Ada otaknya. Hewan kan otak kambing, otak sapi tuh kalau di warung Padang tuh ada otak sapi. Ya enggak? Digulai. Ya, repi ya. Nah, sohi kan? Kolesterolnya tinggi tapi katanya. Nah, bahkan di jalanan tuh ada otak-otak. Di jajanan, ya. Taibar kelebih. Nah, ini masuk pembahasan akidah. Ya. Taib. Makanya ya, adab kubur itu ada dua. Yang pertama untuk orang kafir, itu selama-lamanya sampai hari kiamat. Yang Allah berfirman, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyah." Ya, neraka diperlihatkan kepada mereka pagi sore, terus. Nah, ini yang pertama. Adab daim wa huwa adabul kafir. Ini adab kubur yang pertama. Adab kubur yang kedua, yakunu ila muddatin summa yanqati. Itu hanya pada waktu tertentu aja, nanti akan berakhir. Ini adab kubur untuk siapa? Adabu ba'dil usati minal mu'minin. Yaitu adab kubur untuk sebagian ya, pelaku maksiat. Yang pelaku maksiat inilah kaum mu'minin. Mereka diadab sesuai dengan dosa kejahatan mereka. Kemudian diringankan. Ya, diringankan azab kubur ini dengan sebab doa dari ahlu keluarganya ya, atau doa kaum muslimin, atau dengan sebab sedekah yang dia pernah lakukan di dunia ya. Taib. Atau karena istighfar. Assalamualaikum. Ya, atau karena ada amalan-amalan dia di dunia ya, sedekah jariah dia, ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Nah, ada apa lagi? Hah? Istighfar anaknya. Ya lah. Istighfar kaum mukminin untuknya. Tahibar kalafikum. Nah, yang kedua ini menjadi kafarat. Adab kubur dia yang jenis kedua itu menjadi kafarat buat si mukmin tadi. Kafarat untuk apa? Untuk masuk ke kancah hari akhir. Allah musta'an. Terus lanjut. Wa munkarun wa nakirun haqqun wa huma fitanan al-kuburi. Nas'alullah. Fitanan fatan. Fatan al-kuburi. Nas'alullah at-tabata. Baik. Nas'alullah at-tabata. Nah. Munkar nakir hak. Benar adanya. Wa huma fatanan. Itu kan artinya fatan karena dia mudhaf dihadap nunnya. Kan dia musannanya. Ya, fatan, fatanani, begitu. Nah, karena dia mudhaf di hadap jumnya. Keduanya adalah, ini fatan bukan tukang fitnah. Karena pertanyaan di kubur itu kan namanya fitnah kubur. Nah, keduanya disebut fatanal kubur, yang memberikan fitnah kubur. Yang memberikan fitnah kubur. Nas'allah as-sabat. Semoga Allah, kita mohon pada Allah agar diberikan, ya, sabat, kekuatan. Nabi mengajarkan kepada kita. Ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah agar ampunan agar saudara kalian ini diam ya. Diberikan ampunan dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan sabat, kekuatan, keteguhan karena saat ini dia sedang ditanya. Lagi tuh lihat di footnote bacain wa dalilu qauluhu. Wadaliluhu qawlu Nabi SAW ila kubiro al-mayitu awqala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal-akhiru an-nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadhal rujuli. Nah, ya, darinya sabda Nabi SAW apabila mayit telah dikubur ya, maka ya, salah seorang di antara kalian akan didatangi oleh dua malaikat. Ya. Ya, aqala ahadukum atahu malakan. Dua malaikat yang hitam atau azraq, apa azraq? Ya? Oh, hijau, biru. Ya. Dikatakan disebut mungkar nakir. Maka keduanya mengatakan, apa pendapat kalian tentang pria ini? Itu tentang Nabi Muhammad SAW. Naam, barakallahu fiik. Kemudian haud. Kita masuk sekarang ke pembahasan tentang haud, itu telaga. Yang kata Nabi, kutunggu engkau di telaga. Ya. Haddal dibaca di sini. Ya. Rapi, baca rapi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun haudun taridu alaihi ummatuhu wa lahu aniyatun yashrabuna biha minhu. Nah. Ya, perhatikan di sini. Kata beliau Al-Imam Al-Kirmani rahimahullah, wa haudu Muhammadin, telaga Nabi Muhammad sallallahu, itu akan didatangi oleh umat beliau. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sallallahu wasallam dalam hadis yang sahih, inna li kulli nabiyyin haudan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Punya telaga. Dan mereka membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak waridahnya, umatnya yang mendatanginya. Wa inni la'arju agaknya. Ya. Jadi ini Nabi SAW bukan dalam rangka berbangga-bangga karena banyaknya pengikut. Tidak. Tetapi beliau sangat ingin berhasrat agar umat ini masuk ke telaga beliau. Karena kalau telaga beliau itu dimasuki, subhanallah. Ya. Nah, sebagaimana nanti di footnote itu, lihat footnote itu di, ya. Nanti kita baca dulu, terus lanjut lagi berikutnya. Ini udah dibaca belum? Ammatuhu walahu aniyah. Ya. Udah. Dia memiliki ya apa? Taridu alaihi ummatuhu, akan dimasuki oleh umatnya. Walahu aniyah. Dan dia memiliki bejana-bejana. Yashrabuna minha. Yashrabuna biha minhu. Yang umatnya akan minum dari situ. Lihat di footnote dibaca tu, Rabi. Kama kuala sallallahu alaihi wasallam, hawli wasi'atu syarim. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku itu luas dan panjang lebarnya itu sejauh satu bulan perjalanan. Ya, sejauh satu bulan perjalanan, subhanallah. Ya. Ini luar biasa ini. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sana'a. Sesungguhnya ya, kadar luas panjangnya telagaku itu seperti ya, kadarnya antara kota Ailah di negeri Syam dan Sana'a yang ada di negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan kama baina al-Madinati wa Sana'a, itu luas lebarnya itu seperti jarak antara negeri Sana'a, kota Sana'a dan kota Madinah. Subhanallah. Ya, yang itu bisa ditempuh dalam waktu kalau berjalan ya sebulan. Ya, berapa? Sebulan. Ya. Terus lanjut? Ma'uhu abyadu min al-laban. Ah, itu airnya lebih putih daripada susu, masya Allah. Terus? Warihuhu atyabu minal misk. Namrihuhu atyabu minal misk, aromanya, wanginya, ya, lebih harum daripada kesturi, masya Allah. Lanjut. Kizanuhu. Kizanuhu kanujumis samai. Nah, cangkirnya itu seperti bintang-bintang di langit, banyak, nggak perlu khawatir, nggak perlu ngantri. Terus man syariba minhu fala yadhma'u abada. Siapa yang minum dari ya, telaga tersebut, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini subhanallah. Ya. Jadi dia tidak akan lam yadhma' abada. Ya, namun ada orang yang terusir. Ya. Dari telaga ini. Ya, kata beliau alaihi salatu wasalam, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La, ya, kata beliau, la adudanna rijalan an haudi kama tuzad, kama tuzadu al-gharibah minal ibil. Ya, anil a anil haudi. Ya. Sungguh akan ada beberapa orang yang terusir dari telagaku sebagaimana unta-unta yang asing dia akan terusir. Ya, dalam riwayat yang lain beliau menyatakan ketika diusir oleh Allah, mereka itu keluar mereka, usir mereka. Kata Nabi, innahum ummati, mereka adalah umatku. Ya, kata para ulama, mereka itu adalah, atau dalam berat yang innahum ashabi, kata Nabi, mereka itu adalah sahabatku. Nah, kenapa mereka terusir? Kata para ulama, mereka didahulu di dunia bersahabat dengan Nabi SAW, kemudian sepeninggal beliau mereka murtad. Ya, mereka murtad. Salah satunya yang mengatakan demikian Syekh bin Baz di Syarah Fadlul Islam. Nah, taibar kelabik. Nah, kemudian lanjut. Wasirat hak. Terus? Yudha ala sawa'i jahannam. Dia diletakkan di atas jahannam. Terus? Taib. Orang-orang akan melewatinya, melewati sirat tersebut. Terus? Jannah itu setelah itu, di baliknya. Kalau bisa lewat, masuk surga. Semoga Allah ya memberikan kita keselamatan dan jawaz. Jawaz artinya bisa melewatinya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan balaghani, ya. Nah, telah disampaikan kepadaku kabar dari Nabi bahwasanya jembatan Sirat itu adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas sayf. Masyaallah, riwayat Muslim ini. Sirat itu, jembatan itu, dia itu lebih halus daripada rambut. Namun kalau di riwayat, kalau ada yang menyatakan bagai rambut dibelah 7, saya belum tahu riwayatnya. Namun lebih halus daripada rambut, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Muslim. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Masya Allah, lebih tajam daripada pedang, Faris. Gimana kita berjalan di situ? Ya. Hai barakallahu fikum. Ini ngeri ini. Ya. Dia adalah jisr, jembatan. Ini ngeri ini. Bisa lewat enggak kita? Ya. Nah, namun ini terdapat keterangan yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat. Ya, bahwasanya mereka nanti ya di antara mereka ini akan berjalan sesuai dengan amalnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah ya, yamurrun nas ala qadri amalihim. Mereka akan berjalan sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang berjalan menyamur kalam hilbasor, seperti kedipan mata, ting, tiba-tiba dia nyampe di surga. Ya, ada yang berjalan seperti apa? Kalbark, seperti kilat. Demikian, waminhum man yamur karrih, berjalan seperti angin. Waminhum man yamur kalfaras, seperti kuda. Ya, kuda perang. Wa minhum man yamuru karikabil ibil, seperti orang yang mengendarai unta. Wa minhum man ya'du, ya, aduan. Di antara mereka ada yang berlari. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan. Ya, wa minhum man yazhaf zahfan. Ya, zahf itu apa ya? Ngesot kalau bahasa kita. Terseok-seok ya. Apa bahasa kita? Ngesot. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa na'udzubillah fi jahannam. Di antara mereka ada yang yukhtaf, tersambar, terlempar ke jahannam. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ngeri ini. Ya, Allah musta'an. Terus lanjut. Wal mizan sekarang. Wal mizanu haqqun. Tuzanu bihi al-hasanatu was-sayyi'atu kama. Oh iya, setelah lewat shirath itu nanti ada namanya qantarah. Ya. Siapa yang berhasil melewati shirath dia masuk surga. Sebelum mereka masuk surga, mereka mesti berada di pos berikutnya, berhenti, namanya qantarah. Ya, namanya qantarah. Maka disitulah yuqtasu li ba'dihi min ba'd, saling dikisos. Ya, apabila mereka sudah disucikan, dibersihkan, baru mereka diizinkan masuk surga. Dihilangkanlah segala macam dengki, ya, dendam dan yang lainnya. Ya, Allah musta'an. Terus wal mizanu haqqun. Tuzanu bihi al-hasanatu was-sayyi'atu kama syaa Allahu an tuzana bihi. Baik. Kemudian kata beliau wal mizan haqqun. Ya, mizan apa arti mizan? Timbangan. Ya. Timbangan itu adalah hak. Ya. Timbangan adalah hak. Dan dia punya kifatan, dua daun timbangan, menimbang kebaikan dan keburukan. Tuzanu bihil hasanatu wasayiat, akan ditimbang di mizan tersebut. Ini timbangan hakiki. Ya, segala macam kebaikan dan keburukan kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allahu antuzan. Ya, kama syaa Allah. Antuzan abih. Ya. Ya, kebaikan dan keburukan tersebut ditimbang di mizan tadi. Ya, lanjut. Wasur haqqun. Wasur apa maksudnya sur? Sangkakala. Ya, sangkakala pun itu hak. Ya. Terus Nah, kemudian yang berikutnya adalah asur, sangkakala itu hak. Yanfakhu fihi Israfil, akan ditiup oleh Israfil. Baca footnote-nya itu mengenai Israfil. Tapi pada hadithin sahihin yadullu ala anna alladhi yantufu fi bisuri huwa Israfil alaihi salam, illa anna kathiran minal ulama'i yadkuruna dhalika, wa ba'duhum naqala ijma'a ala anna Israfil huwa sahih bisuri. Undur al-jami'a li ahkam al-Qur'an bil-Qurtubi wa fath al-Bari Ibnu Hajar. Nah, kata muhakkik di sini, saya belum mendapatkan satu hadis pun yang sahih, ya, yang menunjukkan bahwasanya yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Namun banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan hal tersebut. Sebagian ulama bahkan mengutip adanya ijma bahwa Israfil lah dia yang meniup sangkakala. Ya, silakan lihat keterangannya di kitab Jami'ul Ahkam, Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi dan Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Ya. Kemudian fayamutu al-khalqu, makhluk semua akan mati. Summa yanfukhu fihi al-ukhra, kemudian dia akan meniup sekali lagi. Fayaqumuna li rabbil alamin, maka mereka akan berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Ya. Mufassil qada, dan untuk ditetapkan keputusan, diberikan keputusan, wasawabi wal iqabi. Ya, diberi pahala, hukuman, wal jannah wan nar, surga atau neraka. Terus lanjut. Walau hal mahfuzu haqqu yustansakhu lima sabaqat fihi minal maqadiri wal qada'i. Naam, walau. Lauh itu artinya lembaran-lembaran. Ya. Lauh, kalau anak-anak kecil zaman dahulu dan sebagian masih ada di Afrika, mereka kalau ngapalin Quran gantungin lauh di leher mereka. Ya, kalau mereka main di bawah itu lauhnya sambil lihat, nanti kalau dihafal dihapus, ganti ayat berikutnya. Ya, kayak papan gitu. Pokoknya lauh tempat itu mahfud yang terjaga. Terjaga dari apa? Ya, kalau kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Tadmuriyah, ya, mahfud dari dua hal, terjaga dari dua hal. Terjaga dari taghyir, perubahan. Yang kedua, terjaga dari diketahui oleh makhluk. Ya, oleh makhluk siapapun. Nah, ini namanya mahfud. Terjaga dari perubahan, artinya enggak ada revisi. Makanya dalam riwayat yang dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi menyebutkan rufi'al qalam wa jafatish shuhuf. Pena telah diangkat, lembaran lauhul mahfud telah mengering. Enggak ada revisi. Ya, enggak ada revisi. Baik. Lauh mahfud hak, harus diimani. Yustansakhu minhu amalul ibad. Ya. Di nukil darinya lah amalan-amalan hamba. Amalan-amalan hamba itu sumbernya semua dari Lauhul Mahfud. Lima sabaqat fihi minal maqadir wal qada. Ya, berdasarkan pembahasan yang telah lewat, ya, mengenai pembahasan takdir, qada, kan sudah lewat ya. Baik, terus wal qalam. Wal qalam hasun kataballahu bihi maqadir kulli syai'in wa ahsahu fi dzikri wa tabaraka rabbuna wa ta'ala. Ah, qalam adalah hak. Allah menulis dengannya takdir-takdir semua, segala sesuatu. Ahsahu, Allah menghitungnya. Fi dzikir, ya, Allah telah menyebutkannya secara rinci, menyebutnya, menghitungnya di zikir. Zikir di sini maksudnya Allahul Mahfud. Ya, wa tabaraka rabbuna wa ta'ala. Nah, para ulama khilaf, apakah qalam yang menjadi makhluk pertama yang Allah ciptakan ataukah al-arsh? Namun yang sahih adalah al-arsh. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di syarah, ya, Taqrib Tadmuriyah, jangankan dengan al-arsh, qalam ini, ya, didahulukan, apa, dilewati, bahkan air yang di bawah ars itu lebih dahulu Allah ciptakan dibandingkan dengan kolam, kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, fadl, gantian yang lain. Behar. Syafa'atu yawmal qiyamati haqqun yashfa'u qawmun liqawmin fala yasiruna ilan nari wa yakhruju qawmun minan nari ba'dama dakhaluha bishafa'ati syafi'ina wa yakhruju qawmun minan nari birahmatillahi ba'dama yulbituhum fiha ma sya'allahu wa qawmun yukhalladuna fil nari abadan wahum ahlu syirki wa takdiri wal juhuri wal kufri billahi azza wa jalla. Nah, syafaat pada hari kiamat adalah hak, ya, kaum mu'tazilah dan kalangan dari khawarij mengingkari ada syafaat ini. Ya, syafaat untuk bisa masuk surga, pertama syafaat yang pertama syafaatul uzmah, syafaat, ya, yang diberikan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk kekhususan beliau untuk diberikan keputusan karena 50 ribu tahun mereka berdiri di padang mahsyar. Syafaat yang kedua, syafaat bagi kaum mukminin yang telah berhasil melewati sirat setelah melewati fase kontara untuk masuk surga. Syafaat berikutnya, syafaat untuk kaum mukminin agar dia naik tingkat derajatnya di surga. Syafaat berikutnya, syafaat yang diberikan bagi kaum mukminin, ya, yang ketika dia berat untuk masuk neraka, maka dia dapat syafaat akhirnya masuk surga. Ya, syafaat berikutnya bagi kaum mukminin yang di neraka diringankan azabnya. Syafaat berikutnya untuk Abu Thalib, diringankan adabnya. Dan ini termasuk juga kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fiik. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di luar kekhususan beliau, yaitu syafaat yang diberikan oleh para wali, orang soleh, ya, dan juga anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mukmin. Orang kafir enggak dapat syafaat sedikit pun. Ya. Syafaat ada dua kan, syafaat yang musbat, syafaat yang manfi. Ya. Nambar kalau fik. Dan yang namanya pemberi syafaat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah. Dan yang diberikan syafaat atau orang yang mendapatkan syafaat ialah kaum mukminin, walaupun dia bermaksiat sekalipun. Orang kafir mimpi enggak bakal dapat syafaat. Ya, ini khulasah aja ya. Ini kan sudah sering kita bahas di Qaidul Arba, ya. Nah. Dan yang lainnya. Yasfa'u qaumun fi qaumin. Suatu kaum memberikan syafaat untuk kaum yang lain. Fala yasiruna ilan nar, sehingga mereka tidak masuk ke neraka. Wa yakhruju qaumun minan nar. Suatu kaum keluar dari neraka. Ya, ba'dama dakhuluha. Setelah mereka keluar dari neraka, masuk neraka. Mereka masuk neraka kaum mukminin, diringankan azabnya atau dikeluarkan dari neraka. Bisyafaati syafi'in, dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, yaitu para nabi, orang soleh, wali, dan anak kecil mukmin yang mati sebelum dia balik. Kemudian wa yakhrujuna qaumun minan nar bi rahmatillah. Ada berikutnya juga, suatu kaum keluar dari neraka dengan rahmat Allah tanpa syafaat. Ya, karena rahmat Allah aja. Setelah mereka tinggal ba'dama yulbisuhum fiha, setelah mereka tinggal di neraka, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa qaumun, ada kaum juga yang yukhalladun finnar ya dan billah, yang mereka dikekalkan di neraka abadan selama-lamanya. Mereka adalah ahlu syirk, musyrikin. Ya, termasuk dalamnya kuburiyun, ya, kafirun, watakdzib, orang-orang yang mendustakan, orang-orang liberal, ya, orang-orang sekuler. Ya. Waljuhud, nah ini lagi nih, orang-orang ateis. Ya. Orang-orang yang ngolok-ngolok agama. Walkufr, orang-orang kafir billah azza wa jalla. Terus lanjut Bihar. Nah, kematian akan disembelih, ya, pada hari kiamat, disembelih di antara surga dan di neraka. Ya, futat dibaca Bihar. Taib, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amlah apa? Amlahi hahihu. Amlaha. Terus fayunadi munadi. Taib, ini yu'ta bil maut. Ya, kai hayati kabshin amlaha. Maut akan didatangkan seperti kabesh, kambing, ya, yang amlah itu apa ya, kelabu ya. Terus akan menyerulah orang yang menyeru, ya. Terus ya ahlal jannati fayashra ibuna wa yanduruna. Nah, maka akan diserulah ya ahlal jannah, artinya ini orang-orang yang ada di surga udah masuk surga. Orang-orang yang beriman yang masuk neraka sudah keluar dari neraka. Ya, yang terakhir kaum mukmin terakhir keluar dari neraka. Dengan rahmat Allah mereka keluar dari neraka setelah mereka dihukum sekian tahun. Maka Allah akan mendatangkan kambing diseru ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga fayasra ibun. Itu wazan apa? Isra'aba, yasra'ibu. Apa artinya? Melongo gitu. Ya, melihat dengan ngeluarin leher gitu. Ya, mendongak, melongo. Melongo itu bahasa Indonesia bukan sih? Hah? Mendongak ya bahasa Indonesia. Melongo bahasa Indonesia. Oh iya. Maka mereka melongo, wayanzuru, mereka melihat. Ya, terus ta'rifuna hadha? Naam. yang menyeru tadi menyatakan, wahai penduduk surga, kalian tahu ini enggak kambing? Nah, terus? Fayaquluna na'am hadzal maut. Ah, mereka semua tahu. Karena mereka semua ma'rifat semua. Naam, ini adalah kematian. Terus? Wa kulluhum qad ra'ahu. Ah, semuanya melihat kematian tersebut. Tsumma yunadi ya ahlan nari. Fayashra'ibuna wa yanzuruna. Ah, kemudian dipanggil juga wahai penduduk neraka, maka mereka pun semua melongo dan melihat ya. Di tengah-tengah pedihnya azab ya tentunya. Ya dan billah. Terus? Fa yaqulu hal ta'rifuna hadha? Fayaquluna na'am. Nah, sama dikatakan juga. Kalian tahu ini enggak wahai penduduk neraka? Mereka jawab iya, itulah kematian. Terus? Kullukum qad ra'ahu fayudbahu. Nah, semuanya melihat. Nah, akhirnya si kematian dalam bentuk kambing tersebut disembelih. Ya, terus? Tsumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mautun. Fala mauta. Fala mautan. Ya, kemudian dikatakan wahai ahlul jannah khuludun, kekekalan. Ya, khuludun fala mauta. Kekekalan artinya kekalah kalian. Ya. Fala mauta, tidak ada lagi kematian. Terus waya ahlan nar khuludun fala mauta. Ah, wahai penduduk neraka khuludun fala mauta. Bergembiralah ahlul jannah, bersedihlah ahlun nar. Mereka berharap mati kan? Ya, ketika mereka diazab, apa kata mereka kepada malaikat neraka, penjaga neraka? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, udah Rabbmu itu bikin keputusan aja buat kami agar kami mati. Udah, gak tahan gini. La yamutu fiha wala yahya. Gak hidup, gak mati. Udah mati, dihidupin lagi. Kulitnya hangus, diganti sama kulit yang baru. Allah musta'an. Terus, continue. Sampai kapan? Sampai bila-bila. Tahu bila-bila? Hah? Apa? Sampai bila-bila. Selamat. Ya. Tak kunjung usai pun. Nah, itu. Kalau kata orang Melayu. Apalah itu? Meraung-raunglah penduduk neraka. Ya, dan bila. Ya, lanjut, Behar. Tumma kuri'a wa anzirhum yaumal. Tumma qara'a. Kemudian Nabi membaca. Ini balik lagi ke Rasulullah. Tumma qara'a wa anzirhum yaumal hasrati in qudiyal amru wa hum. Ah, yaitu ketika Nabi membacakan ayat, wa anzirhum, berilah peringatan pada mereka. Yaumal hasrata, tentang hari penyesalan. It kudiyal amru, ketika keputusan tersebut telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin, dan mereka dalam keadaan lalai. Ya, terus? Wa ulai fi ghaflatin ahlun dunya. Nah, yaitu mereka lah penduduk dunia dalam keadaan lalai. Terus? Wahum la yu'minun. Nah, mereka tidak beriman. Terus? Akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Kaf itu kitab. Aduh. Kitab at-tafsir babu qawlihi wa anzirhum yawmal hasra. Nah. Terus lanjut, Behar. Waqad khuliqat al-jannatu wa ma fiha. Wa khuliqat an-naru. Cukup dulu kali ya, sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.